Syarat-syarat ijma. Di antara syarat-syarat ijma adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditetapkan dengan jalan yang sahih, baik karena teks yang sudah masyhur di kalangan ulama, atau orang yang menukil adanya ijma tersebut adalah orang yang thiqah dan banyak melakukan telaah. Yang kedua, sebelumnya tidak ada khilaf yang tetap berlanjut. Jika telah didahului oleh hal itu, maka tidak ada ijma lagi, karena pendapat-pendapat tersebut tidak menjadi hilang setelah kematian orang yang mengatakannya. Ijma tersebut tidak dapat menghilangkan adanya perbedaan yang terjadi sebelumnya. Tetapi, ijma itu hanya mencegah terjadinya khilaf. Inilah pendapat yang rajih, karena dasarnya yang sangat kuat. Ada yang berpendapat bahwa tidak ada syarat seperti itu. Ijma itu dianggap sah meskipun dilakukan pada masa sesudahnya. Ini menurut salah satu pendapat tersebut di atas, dan ijma tersebut menjadi hujah bagi orang-orang yang sesudahnya. Menurut pendapat jumhur ulama, tidak ada syarat habisnya masa orang-orang yang melakukan ijma. Ijma yang dilakukan oleh ahlinya tetap berlaku meskipun hanya dengan kesepakatan mereka. Sesudah itu, mereka dan yang lainnya tidak boleh menyelisih ijma tersebut. Hal ini karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ijma merupakan hujah tidak disyaratkan habisnya masa orang-orang yang berijma. Selain itu, ijma terjadi pada saat terjadinya kesepakatan di antara mereka. Kalau demikian, lantas siapa yang dapat menghapusnya? Jika sebagian mujtahid mengatakan suatu ucapan atau mengerjakan suatu perbuatan, lalu hal itu menjadi masyhur di antara ahli ijtihad dan mereka tidak mengingkarinya, padahal mereka mampu melakukan pengingkaran, maka dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa hal itu merupakan ijma. Ada juga yang berpendapat bahwa hal itu merupakan hujjah, bukan ijma. Yang lain berpendapat bahwa hal itu bukan ijma dan bukan pula hujjah. Yang lain berpendapat bahwa jika masa mereka telah habis sebelum diingkari, maka hal itu merupakan ijma, karena sikap diam mereka hingga habis masanya, padahal mereka mampu mengingkarinya, merupakan dalil atas kesepakatan mereka. Inilah pendapat yang paling dekat kepada kebenaran.